Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah waqtafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat akhir dari surat At-Tahrim, yaitu ayat yang ke-11 dan ke-12. Pada pertemuan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, membuat perumpamaan tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, di mana walau keduanya adalah istri dan sangat dekat dengan Nabi Nuh dan Nabi Lut, namun mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh dan tidak beriman kepada Nabi Lut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kedekatan tersebut tidak ada manfaatnya. Walaupun istrinya Nabi, tapi kalau enggak beriman, ya enggak ada manfaatnya. Maka ini adalah teguran dan peringatan bagi para istri Nabi yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melukai perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, walaupun kalian adalah istri Nabi, tapi kalau tidak beriman kepada Nabi, kalau hanya menyakiti Nabi, tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya kedekatan nasab kalian. Tidak ada manfaatnya ya status istri seorang Nabi yang melekat pada sebagian wanita-wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang terlambat amalnya, maka nasabnya tidak membuat dia cepat, tidak bisa mempercepat dirinya. Karena yang paling penting bukan nasab, yang paling penting itu adalah iman dan amal seorang hamba itu sendiri. Subhanallah, kalau status istri saja enggak ada manfaatnya, bagaimana status orang-orang yang sekedar ngaku sebagai keturunan Nabi, yang wawa'ala bisa benar bisa salah. Namanya orang ngaku keturunan Nabi, bisa benar bisa salah. Ada sebagian yang memang benar bahwa dia adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang tidak benar. Tidak ada manfaatnya kita ngaku-ngaku kalau kita tidak mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak perlu kita berbangga dengan nasab, tidak perlu kita berbangga ya dengan kedekatan kita kepada orang-orang saleh, kalau catatannya, kalau kita tidak beriman kepada Allah dan tidak ya beramal saleh. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan yang lain tentang kedekatan kepada orang kafir. Kalau tadi ya kedekatan kepada nabi itu enggak bermanfaat tanpa iman dan amal saleh, Allah juga mengingatkan, membuat perumpamaan pada ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan. Dan banyak perumpamaan-perumpamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Sampai dibukukan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, Al-Amsal fil Quran. Perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan agar kita lebih mudah memahaminya. Agar kita mengambil pelajaran darinya. Ya, makanya dahulu ada seorang ulama, kalau dia membaca ayat yang berisi tentang perumpamaan di dalam Al-Quran yang Allah berikan, lalu dia enggak memahaminya, nangis. Kenapa? Karena Allah berfirman, وَتِلْكَ الْأَمْسَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَأْكِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia. Dan tidak ada yang memahami perumpamaan tersebut kecuali orang yang memiliki ilmu. Kalau dia enggak paham, dia nangis. Kenapa? Karena berarti dia enggak termasuk orang yang berilmu. Begitu ya, para ulama dahulu, Masya Allah. Ya? Kalau enggak paham ayat Al-Quran, nangis. Karena hati mereka adalah hati yang bersih. Ketika ada yang kurang, mereka merasa sedih. Baik. Lalu Allah SWT mengatakan, wa daraba Allahu masalan. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Apa perumpamaannya? Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Namanya Asiyah. Asiyah. Dia adalah salah satu wanita yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita terbaik di dunia. Dan salah satu wanita yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai calon penduduk surga. Itu Asia. Istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Raja Mesir yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rob kalian yang maha tinggi. Fir'aun ngaku bahwa dianya apa? Nabi. Dialah yang mengatakan ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Tidak ada sesembahan selain saya, katanya Fir'aun. Jadi Asiyah ini istri dari seorang yang paling kufur di dunia ini. Yang dengan congkaknya, dengan sombongnya, berani mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan. Allah subhanahu wa ta'ala binasakan. Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dengan penuh kehinaan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengatakan An-naru yu'raduna alaiha huduwa wa asyiyya wa yawma taqumus sa'atu adhilu ala fir'auna asyaddal adab. Neraka itu dinampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan sore. Ini Fir'aun, boleh kita mengatakan dia adalah penduduk neraka ya, karena Allah yang menetapkan. Ya, dinampakkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Makanya ini termasuk salah satu dalil yang dipakai oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa siksa kubur itu apa? Ada. Lalu kata Allah, dan besok pada hari kiamat masukkan mereka ke neraka. Jadi sebelum ke neraka sudah disiksa terlebih dahulu, dinampakkan neraka kepada mereka. Ini Fir'aun. Nah, istrinya yaitu Asiyah binti Muzahim tentu sangat dekat dengan Fir'aun, tapi karena dia beriman, dia adalah wanita yang salehah, kedekatannya kepada Fir'aun ya tidak membahayakan dirinya. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa dia gara-gara dia dekat sama Fir'aun. Gara-gara dia istrinya Fir'aun. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu gak menanggung dosa orang lain. Ya, jadi ini kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya istrinya Lut, istrinya Nuh, Masya Allah, suaminya Nabi, istrinya gak beriman, gak bermanfaat walaupun dia istrinya Nabi. Perumpamaan yang kedua, istrinya Fir'aun. Fir'aun, orang yang paling kafir, tapi istrinya dia beriman kepada Allah SWT. Allah tidak mengazab istrinya Fir'aun hanya karena kedekatan kepada Fir'aun. Karena yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah imannya, amalnya. Bukan masalah kedekatan. Bukan masalah nasabnya, bukan. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan, "Lu kok bisa seorang wanita yang beriman nikah sama kafir misalnya, atau seorang nabi nikah sama wanita yang kafir?" Kita jawab, itu adalah syariat terdahulu. Syariat ya dahulu memang diperbolehkan. Berbeda dengan syariat pada zaman kita sekarang, di mana seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan ya orang kafir, ya non muslim, nggak boleh, ya. Baik. Idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Jadi Asia binti Muzahim ini istrinya Fir'aun, dia pernah bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh qalat, tatkala dia mengatakan, "Rabbi, ya Rabbku, ibnili indaka, bangunkan untukku di sisimu baitan fil jannah, sebuah rumah di surga." Ini doanya siapa? Asia. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi." Disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu adab di dalam berdoa. Tatkala kita berdoa, hendaknya kita bertawassul dengan menyebut nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab terkabulnya doa. Makanya perhatikan, banyak doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis rata-rata didahului dengan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana la tu'akhidna, ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Banyak doa-doa diawali dengan apa? Rabbana, Rabbi. Karena ini adab, salah satu adab di dalam berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menceritakan juga di dalam hadis, "Summa dzakara rajula yutilu safar ash'asha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa hudiya bil haram fa anna yustajabat." Rasulullah SAW pernah menceritakan seorang laki-laki yang lama dalam safar, compang-camping, elusuh. Dia mengadahkan tangannya, mengangkat tangannya seraya mengatakan, "Rabbi, Rabbi, ya Rabbku, ya Rabbku." Ini tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan diulang. Ini juga salah satu adab di antara adab-adab doa. Jadi pertama safar, karena safar itu adalah salah satu sebab terkabulnya doa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yakni pasti akan dikabulkan. Doa orang tua untuk anaknya. Makanya Pak, ya, mari kita doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Dan hindari mendoakan kejelekan untuk anak. Kadang-kadang mungkin kita jengkel, mangkel sama anak, bandel. Kadang-kadang orang tua doakan yang enggak baik untuk anaknya. dongakno kuala bu. Enggak boleh seperti ini, enggak boleh. Karena ya, doa orang tua itu apa? Mustajab. Baik doanya baik ataupun doanya buruk. Ya, hati-hati. Yang kedua, doa orang yang safar. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terdolimi. Ini. Kemudian yang kedua, di antara adab berdoa juga yang disebutkan oleh Nabi adalah dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengulang. Diulang-ulang. Jadi bukan hanya sekali saja, diulang-ulang. Makanya kita berdoa jangan pernah putus asa. Kadang ada sebagian orang putus asa. Sekali berdoa enggak dikabulkan oleh Allah, pesimis. Ya, jengkel, ngambek sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada sebagian orang ngambek sama Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa enggak dikabulkan, ngambek. Es percuma wis doa. Ya. Wis ping piro ya lu. Ya, apa namanya? Doa tapi enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Hendaknya bagi kita optimis dan terus-menerus mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Kayak anak kecil mengetuk pintu orang tuanya. Ya, kalau dia sabar, telaten, terus mengetuk, awalnya mungkin enggak dibuka, tapi hati orang tua mana yang kemudian tidak leleh lihat anaknya selalu mengetuk pintu rumahnya. Ya kan? Nah, kemudian diantara adab juga adalah apa? Mengangkat tangan. Ya muddu yadai, dia mengangkat tangannya. Ini adab-adab doa. Jadi Asiyah di sini dia telah melakukan salah satu adab diantara adab-adab doa. Ya. Dan dalam riwayat yang lain Asiyah di sini mengatakannya dan dia mengadahkan ya wajahnya ke langit. Ya saat itu dia disiksa oleh Fir'aun. Tatkala dia beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, disiksa. Seorang wanita yang lemah, ya, padahal istrinya sendiri, Fir'aun, masya Allah, ini suami yang jahat. Tatkala mengetahui istrinya, dia beriman kepada Musa, beriman kepada Harun, dia perintahkan kepada para prajuritnya untuk menyiksa istrinya sendiri dengan menaruh batu yang besar untuknya. Akhirnya kemudian dia melihat ke langit. Ya, di sana dia melihat salah satu istana rumah surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya. Disitulah dia kemudian berdoa, "Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah." Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah. Jadi didahulukan apa? Di sisimu, dekat denganmu, bersanding denganmu, baitan, sebuah rumah di surga. Jadi nyari tetangga dulu sebelum rumah. Makanya dari ayat ini diambil dalil oleh para ulama, al-jar qabla dar, carilah tetangga sebelum rumah. Ya, sebagaimana di sini Asia meminta dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dulu, baru kemudian meminta rumah. Ya. Dan ini ayyul ihwa wal ahwa kaum muslimin wal muslimat, doa yang sangat menarik dari seorang wanita salihah Asia. Kenapa menarik? Dia ini istrinya Fir'aun. Fir'aun adalah Raja Mesir. Namanya Raja. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Prajurit yang sempurna. Kekayaannya, keindahan istananya sangat luar biasa. Tapi ternyata Asia tidak tertarik dengan gemerlapnya dunia tersebut. Kerajaan yang mewah yang dia rasakan, ya, status istri raja, popularitas yang dia sandang, semua itu tidak membuat Asia kemudian tergiur dengan gemerlapnya dunia. dia minta sebuah rumah di surga. Allahu Akbar. Makanya ini mengingatkan kepada kita, jangan kalah sama Asia. Ya, Asia saja yang Masya Allah, dia hidup dalam kemewahan, ya, di istana, tapi dia tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Dia minta sebuah rumah di surga. Nah, kita mestinya lebih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak hidup di istana ya kan. Rumah kita ya gitu-gitu aja. Ya sederhana ala kadarnya. Jangan sampai nanti di dunia melarat, di surga melarat juga. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diminta oleh Asia. Jangan kita hanya memikirkan untuk bangun rumah kita di dunia. Banyak orang hanya memikirkan bangun rumah di dunia. Bahkan kadang sejak kecil, sejak muda, yang dia pikirkan hanyalah bangun rumah, renovasi rumah. Bahkan sampai tua, yang dia pikirkan hanyalah menumpuk dunia. Ya? Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa membangun istana rumah kita di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena itulah rumah yang tidak fana. Itulah rumah yang abadi. Semegah-megahnya rumah kita di dunia, suatu saat akan kita tinggalkan juga. Rumah siapa yang paling mewah di dunia ini? Ya, rumahnya pengusaha. Ya, orang terkaya di dunia. Pada hakikatnya hanyalah sementara. Suatu saat dia akan pergi meninggalkannya. Dan seindah-indahnya rumah di dunia ini, Pak, pada hakikatnya, Pak, kecil. Kalau pengen tahu kecilnya dunia rumah mega yang kita punya, ya, perhatikan tatkala kita kalau naik pesawat gitu ya. Kita kalau naik pesawat dari atas lihat ke bawah, itu rumah kita nggak tahu di mana, sebelah mana ya, kecil banget, ya kan? Ya, itu walaupun rumah yang paling gede kalau kita lihatnya dari atas nggak ada apa-apanya. Itulah dunia. Semakin orang ya semakin kuat imannya, dia akan melihat dunia ini ya semakin rendah, semakin hina. Ya, kalau kita lemah iman kita, maka kita akan menganggap dunia ini adalah segalanya. Ya. Seorang mukmin tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia yang fana dan sementara ini. Dia memikirkan bagaimana nyicil nabung pembangunan rumah dia di surga kelak yang kekal dan abadi, seperti yang diminta oleh Asia. Kemudian dia mengatakan wa najjini min fir'auna wa amalihi وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun, suaminya sendiri, وَأَمَلِهِ, dan amalnya, bagaimana dia menyiksa istrinya sendiri, perbuatannya yang begitu sombong, kufur, membantai ya orang-orang yang lemah, bahkan anak-anak yang baru lahir dia disuruh untuk di bunuh karena takut akan ada yang menyaingi dia dan menyingkirkannya. Tapi subhanallah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, rencana Allah Subhanahu wa taala begitu indah. Tatkala dia menyuruh pasukannya, bala tentaranya, untuk membunuh ya setiap bayi laki-laki yang lahir, ternyata justru Allah kirimkan seorang bayi yang hidup di rumahnya, istananya. Dialah nanti yang akan menghancurkan kecongkakannya Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana kita tahu bersama, Allah Subhanahu wa taala ya munculkan Nabi Musa alaihissalam dari seorang ibu yang kemudian karena takut juga ibunya dibuang ke sungai Nil. Itu yang memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya seorang ibu mana yang tega untuk buang anaknya? Tapi itulah ya ketundukan. Ini juga pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita ini gugat syariat Allah Subhanahu wa taala hanya karena enggak masuk akal. Kalau kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa itu yang terbaik bagi kita. Mari kita belajar dari ibunda Nabi Musa alaihi salam. Pada hakikatnya seorang ibu tentu enggak tega, tapi karena dia pasrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan, menyelamatkan Nabi Musa dan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Begitulah kalau kita tunduk kepada syariat Allah, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan meraih keselamatan, ketenangan dan kebahagiaan. Wa najjini minal qaumidz dzalimin, dan ya selamatkan aku dari kaum yang zalim, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya yang telah berbuat zalim. Dan zalim ada dua, semuanya ada pada Fir'aun dan bala tentaranya. Pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kekufuran, kesyirikan. Ini zalim yang paling besar. Inna syirka la zulmun adzim, syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Fir'aun telah melakukan kezaliman yang paling besar kepada Allah. Kezaliman yang kedua, kezaliman kepada makhluk. Fir'aun telah melakukan kezaliman juga kepada manusia. Dia memerintahkan ya agar setiap anak bayi laki-laki yang lahir agar dibunuh. Ini kezaliman, bahkan kezaliman yang paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kata Imam Ahmad, dosa paling besar setelah dosa syirik itu adalah dosa pembunuhan. Ya. Jadi kaum yang zalim adalah Fir'aun dan bala tentaranya yang telah berbuat zalim kepada Allah dan berbuat zalim kepada manusia. Jadi ini doa yang sangat indah dari istri Fir'aun, yaitu Asiyah binti Muzahim, yang hendaknya kita perhatikan, yang hendaknya kita tiru, hendaknya kita teladani, yaitu meminta rumah di surga Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap ya cobaan yang menimpa kepada dirinya. Oleh karenanya kalau kita tertimpa musibah, penganiayaan, ada orang yang mengintimidasi kita, mencela kita, memusuhi kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi dan sebagaimana orang-orang yang saleh, di antaranya adalah Asiyah binti Muzahim yang bertawakal menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perumpamaan dengan wanita yang lain. Karena ini masih berkaitan pelajaran untuk istri-istri Nabi ya. Contohlah Asiyah. Contohlah yang kedua wanita yang lain, Maryam. Wa Maryamat wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Allah berikan perumpamaan yang lain dengan wanita yang salihah, yaitu Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha, yang menjaga farjinya. Dan ini salah satu keistimewaan seorang wanita yang beriman, yaitu apabila dia bisa menjaga farjinya dari hal-hal yang haram. Dan disebutkan secara khusus untuk Maryam sebagai bantahan bagi orang-orang Yahudi yang mencela, yang menuduh dan menuding bahwasanya Maryam telah berbuat zina. Sehingga Isa bin Maryam itu mereka tuding sebagai anak hasil zina. Waliyahubillah. Allah tegaskan bahwa Maryam binti Imran adalah wanita yang menjaga farjinya, bukan seperti tuduhan orang-orang Yahudi. Fanafahna fihi murruina, dan kami telah meniupkan padanya dari roh kami. Ya, roh kami melalui perantara Jibril, Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada ya Maryam. Sebagaimana kepada para ibu yang lain, Allah kirimkan para malaikat ya, ruh apabila sudah mencapai 4 bulan. Hanya saja bedanya, kalau Maryam tanpa seorang suami, sehingga Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa ayah. Dan itu bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan Adam tanpa ayah dan tanpa ibu, maka bukan suatu hal yang mustahil kalau Allah mampu menciptakan Nabi Isa dari seorang ibu tanpa ayah. Enggak ada yang mustahil. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa perumpamaan Nabi Isa adalah seperti Adam. Ya, seperti Nabi Adam. Wasaddaqat bikalimati rabbiha, dan Allah Subhanahu wa taala dan dia yaitu Maryam membenarkan kalimat Rabb-nya. Yani kalimat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, di antaranya adalah Taurat dan Injil. Dia beriman kepada kitab-kitab. Wa kanat minal qanitin, dan adalah Maryam termasuk wanita-wanita yang taat, wanita-wanita yang ahli ibadah, ya, sehingga dia termasuk wanita yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijatu bintu Khuwailid. Ada di Ibnu Katsir, ya, beliau membawakan sebuah hadis, wanita yang, wanita penduduk surga yang paling mulia itu adalah pertama Khadijah, kemudian Fatimah binti Muhammad, putri Nabi Muhammad, wa Maryam ibnatu Imran, dan yang keempat adalah Asia binti Muzahim imra'atu Fir'aun. Empat ini wanita adalah wanita-wanita penduduk surga yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari beberapa ayat ini, ya, kemarin dua ayat belum kita sebutkan fawaidnya, faedahnya, kita gabung sekalian. Dari empat ayat yang telah kita pelajari dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Karena dipanggil ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya, dan sudah kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut, memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya. Dipanggil dengan sifatnya, wahai nabi, wahai rasul, sebagai pengagungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah memuliakan Nabi Muhammad, maka hendaknya kita pun memuliakan Nabi Muhammad. Yang kedua, di antara faedah dari empat ayat ini adalah wajibnya bagi kita jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Karena ini walaupun perintah kepada Nabi, sudah kita sebutkan perintah Nabi adalah perintah juga untuk umatnya. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafikin. Ya, jihad melawan orang kafir dengan senjata. Dan jihad melawan orang-orang munafik adalah dengan ilmu, dengan hujjah. Ya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah anjuran membuat perumpamaan-perumpamaan yang bisa mudah dipahami. Karena dalam Al-Qur'an Allah membuat perumpamaan. Daraballahu masalan. Allah membuat perumpamaan kepada manusia. Karena tujuannya adalah untuk lebih gampang. Makanya Nabi pun dalam banyak hadisnya membuat perumpamaan. Sampai dibukukan oleh sebagian ulama, Ar-Ramahu Murmuzi punya buku, ya, Al-Amsal fil Hadisin Nabawi. Perumpamaan-perumpamaan dalam hadis. Jadi dalam Al-Qur'an ada, dalam hadis juga ada. Karena tujuan dari perumpamaan itu bagus, yaitu untuk biar lebih mudah dipahami. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah kedekatan orang kafir dengan orang mukmin tidak ada faedahnya kalau dia tidak beriman. Ya. Kedekatan istri Nuh, istri Lut, kedekatan pamannya Nabi